أحكام النون والتنوين لننقسم أيوة أربع أقسام اذكرها. نعم. والإكلاب، ما معنى إكلاب؟ سلاح. ما أمره الغنة والإخفاء. والراجح ما في طباق. نعم. تعطي مثال، مثال في مسألة الإكلاب عندك الأمثلة. أنت أي الضاء أو الدال؟ أي الضاء نهي بقول الدال، لا بقول كبرى. طيب، والإدغام إذا كان قسم، إذا كان قسم الإدغام، الإدغام كم؟ إلى قسمين. ما ما معنى الناقص بقولنا؟ راجعت عندك ايه وهي لقلنا فمعنى كامل عندك هي الحرف والصفة. والإدغام مجموعة في قوله عندك مجموعة في قوله ما الإدغام عندك يرملون أو يرملون. وإدغام ناقص يقولنا عندك ينمو. تعطي مثال من يقول. نعم. أدخل الآن في الإخفاء. الورقة الورقة. طيب قبلها سنقرأ ماذا هذه الورقة. من أول نطق بالإكلاب أفرجة؟ نعم، عامر بن سيد عثمان. من أين هو؟ مصر. نعم. وهل تلقاه المشايخ قبل ذلك؟ تلقاه شيخ المشايخ قبل ذلك؟ مفهوم كلام تلقوا المشايخ قبل ما تلقوا. وأيضا ماذا قد أنكروا عليه. هناك الكلمات الذي ما يستطيع أن ينكر الكلمات في هذه المسألة. تذكر الكلمات التي ذكرنا الأمس الكلمات وهي معروفة. أيوة منبر كذلك. أيوة عنبر. اسمعنا عنبر. ما معنى عنبر بعده؟ القصة أبي عبيدة. إيش ما معنى عنبر عندك يا جدين؟ إيش سمك كبير. كلمة أخرى من يذكر؟ أيوة جمبري. جمبري Taib. InsyaAllah warahmatullahi wabarakatuh. Syarh li lifa al-hakiki. Taib nuru al-ikhfa lan al-ikhfa al-hakiki. Taib. Al-ikhfa lughatan as-satr. Bahasa adalah as-satr, tertutup, terlindung. Istilahan an-nutq bil harf bi sifah bainal idhar wal idgham. 'Arin an at-tasydid ma'a mura'atil ghunnah fil harf al-awwal. Pengucapan huruf dengan sifat antara idhar dan idgham yang terbebas dari at-tasydid ma'a mura'atil ghunnah fil harf al-awwal. Dan tetap menjaga al-ghunnah pada huruf pertama. Majmu'ah fi qawlihi fi awwali al-ma'a al-kalim sif dzatana kam jada syakhsun qad sama. Maktubuna sama. Maktub. Taib. Dum tayyiban zid fi tuqa dha zalima. Sif dha thana. Kam jada syakhsun qad sama. Dum tayyiban zid fi tuqa dha zalima. Awal sa thumma dha sif ala sa. ثم ذا ذال ثم ثنا ثاء ثم كم الكاف جاء جاد الجيم شخص شين قاد مال القاف وسما سين الدم دال وطاء طيبا طاء زيد زي هكذا في الفاء تقى تاء وضاء ضاء ضاء الضاد ظالما الضاء ومراتب الإخفاء ثلاثة أقربها فوق يسمعون النسوة يسمعون يسمعنا يسمعنا صوت ضعيف جدا مراتب الإخفاء ثلاثة أقربها مخرجا الطاء والدال والتاء بين النون ta dal ta lebih dekat daripada huruf yang lainnya. Wa ab'aduha al-qaf wal-kaf, karena sangat jauh jaraknya dari antara lisah as-sanaya ulia dengan apa? Aqsa al-lisan, sangat jauh di situ. Demikian juga al-kaf aqsa al-lisan asfal qalilan. Wa awsatuha الصاد والثاء والجيم والشين والسين والذال والزاي والفاء والضاء والضاء. Ini maratibnya, maratib al-ikhfa. Jadi yang paling dekat apa? Ta wa dal wa ta. Summiya hadha mala al-istilah an al-istilah ma man an nafiya. Nasi itu lupa lagi. Jadi paling dekat situ. Taraf lisan ma usul athanaya. Yang paling jauh adalah al-qaf dan kaf. Dan yang antara keduanya sad. Lihat ini ya. Kemudian tha wa jim wa shin. Ya agak dekat, lebih jauh lebih dekat. Man ya'rif? Ewa, khussa baghdin qidh. Kemudian hilang di sini dua huruf al-kha wal ghain. Jadi tinggal lima huruf saja di situ. Tinggal lima huruf. Taib. Idza kana ma badau harf sila. Huruf yang lima itu. Sada, tada, thumma al-qaf. مرقق إذا كان ما بعده حرف استفال وترخ نسبي إذا كان ما بعده القاف مكسورة. Saya akan baca di sini. طيب kita baca أما أن اللسان يرتفع أو ينخفض فهذا لا علاقة له بالغنة. Adapun lisan turun apa naik turun tidak ada kaitannya dengan lakunnah. Wa inama huwa tabi' lil harf alladhi yantaq bih au yuntaq bih. Akan tapi itu adalah mengikuti huruf apa yang diucapkan itu. Fasyattan baina qaulina, jadi perbedaan antara qaulina assalamu alaikum wa baina qaulina an salatihim, dengan an salatihim. Fa inna shad harful mufakham fayartafi' lisan indahu wa inda an nuqbil hunnah. Ketika ucapkan an salatihim itu naik, karena setelahnya huruf mufakham atau dinamakan apa, huruf istila, jadi harus naik situ. Wasin harf mustahil merokok fa'in khafid lisan indah. Sin itu huruf yang huruf istifal, lawannya isti'la, merokok, tipis, fa'in khafid lisan, nah, karena itu lisan apa? Turun. Indah wa indah nutuk bihunnati, keturunan ketika pengucapan al-hunnah. Lianna al-hunnah tabi al-fil harf min hayth tafkhimih wa min hayth tarkikih, karena hunnah itu mengikuti harf dari segi tebal ataupun tipisnya. Fa idza kana mufakhaman irtafa al-lisan indah, kalau itu mufakham maka naiknya lisan itu. Wa idza kana murakkaban in khafada al-lisan indah, ketika merokok maka lisan adalah turun di situ. Bedakan antara ang salatihim dengan assalamun alaikum. Jadi assalamualaikum lisannya tetap mendatar. Kalau ang naik lisannya, tapi tidak sampai nempel ke lain-lain atas. Tidak sampai nempel ke lain-lain atas. Cukup naik aja di situ. An salatihim jami'an, an salamun alaikum, an salamun alaikum. Baik, antum lihat prakteknya sekarang pada bagian ifa. Halaman berapa situ? Sini halaman 104 di sini. Lihat halaman 81 coba. Mengkana nun sukun atau tanwin, setelahnya huruf ini tinggal 10 aja di situ, tinggal 10 di situ. Saya sebut di sini ikfa semuanya. Al-ikfa al-hakiki al-murakkak fi huruf al-istifal. Jadi lisan tetap turun, tidak boleh dinaikkan di situ, tidak boleh nempel ke lain-lain atas. Apalagi sampai nempel enggak boleh. Wa antum muslimun. Amin. Karena sebagian orang-orang Nahdlatul Ulama mengatakan bahwasanya harus menempel wa antum muslimun. Enggak benar itu. Karena lawan itu menempel. Kemudian lisannya naik. Wa antum muslimun. Yang wa antum muslimun. Wa in tuti'uhu tahtadu. Wa in tuti'uhu tahtadu. Wa anta khairur raziqin. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ إيه الله يدبس. من أضل الله؟ من أضل الله؟ karena tekannya di situ, tekannya dengan ta. Antum. Kemudian sa, alaika qawlan thaqila. Yang alaika qawlan thaqila. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ أدنى من ثلثي الليل من جاء بالحسنة وأنجينا الذين آمنوا berikutnya pada dal ad-dal musawwamatan 'inda rabbik musawwamatan 'inda rabbik, ingat lisannya harus turun, tidak boleh nempel ke atas. Musawwamatan 'inda rabbik musawwamatan 'inda rabbik عند ذي العرش مكين عند ذي العرش مكين. Harus bedakan antara dal dengan zal. عند ذي العرش مكين عند ذي العرش مكين. عن ذي القرنين كتاب أنزلناه كتاب أنزلناه بقلب سليم بقلب سليم غفور شكور غفور شكور. ماذا ينفقون janib. Jadi fahami? Kalau baca kafah hakiki setelahnya huruf istila itu harus dibaca dengan tipis. Lisannya tidak boleh terangkat di situ. Berikutnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf istila harus dibaca dengan tebal, dengan terangkat lisannya. Sebagai contoh, Mawdud, mian. Qa'an saf safa. Qa'an saf safa. Tetapi bibir tidak sampai maju seperti qa'an saf. Enggak boleh begitu. Qa'an yakfi. Qa'an saf safa, mian. Qa'an tidak boleh sampai takalluf. Sebagian di sana di Yaman takalluf. Qa'an saf gitu. Qa'an biasa. Cukup naik lisannya di situ. Qa'an saf safa. Qa'an saf safa. Wa yusqa min ma صديد ويسقى من ماء صديد. Ingat langsung infa, jangan sampai ditambahin huruf, tambahin huruf di situ sehingga menjadi ويسقى من ماء atau min min tambahan ya. Ma in langsung ikhfa, langsung masuk ke hidung. Wa yusqa min ma in sadid. Wa yusqa min ma in sadid. Kalau kalian tambah huruf, salahnya di salah besar di situ. Mim sadid. Enak memang. Tapi salah. Baik. Lahu dzurriyyatun dhu'afa. Mian. Coba berhenti di situ, berapa macam cara berhentinya? Man ya Arif? Yang tahu angkat tangan. Ya Allah, huh? Berapa macam di situ? Berapa segi cara berhentinya? Kalian tahu enggak? Tarif Irham, kamu mau jual waqaf? Huh? Wajahan? Man ya Zid? Siapa yang bisa nambah? Kamu mau juhuna? Endek jadi, tarif. Endek. Di sini ada 8 macam cara berhenti di situ. Banyak, insya Allah nanti ada pembahasan khusus. Jadi boleh dibaca dengan sukun al-mahab. Dengan 4, 5, 6. Kemudian ismam 4, 5, 6. Kemudian rum dengan 4, 5 saja. Sehingga menjadi berapa? 8 macam cara berhenti di situ. Saya berikan contoh pada sukun mahab. Du'afa. Jamian. Du'afa. 4 saja, 4. Du'afa. Du'afa. Yang 5. Du'afa. Jamian. Du'afa. Enam, du'afa. Kemudian, du'afa. Kemudian boleh dibaca dengan al-ismam. Jadi dengan maju di bibirnya. Du'afa. Lihat bibir, enggak melihat bibir. Kalau yang perempuan enggak bisa. Nah, ini prakteknya dengan harus melihat secara langsung. Du'afa. Nah, itu aja. Ini kalau orang-orang enggak belajar tajwid, ini untuk apa ini? Jadi sana nanti ada qiraah sana. Bahkan nanti Allah ada 14 macam cara berhenti. Nanti kalau digabung dengan qiraah-qiraah yang lain sampai menjadi 70 cara berhentinya di situ. Ya rumit. Nanti kalau awaras menjadi 70 gitu, cara berhentinya. Ini mayoritas belum tahu orang Indonesia. Orang-orang NU juga belum tahu. Jadi kalau kalian tahu ini, bisa untuk imtihan buat mereka. Nah, berapa segi cara bacanya di sini? Gitu. Walaupun kalian enggak tahu apa-apa. Nah. Coba dibaca dengan lismam du'afa. Amin. Du'afa. Langsung bentuk syakal dhammah. Du'afa. Ya. Du'afa. Perhatikan ya Irham, perhatikan. Yang tertawa-tawa enggak bisa. Du'afa. Nah, salah gua. Endek ya, perhatikan. Disukun dulu, disukun hamzahnya dulu, baru maju. Setelah disukun, bibirnya baru maju membentuk syakal dhammah. Du'afa. Oke. Demian. Du'afa. Coba, terapkan. Entah. Jangan pakai du. Jangan pakai du. Du. Saya belum lihat ulang sekali lagi. Saya ingat lain. Jadi ulangi. Kurang bentuk dhammahnya mana? U. Bentuk syakal dhammah. Jadi harus hati-hati orang Indonesia, jangan seperti orang Brebes. Du dibilang du, kemudian ta dibilang to, tole, itu enggak boleh. Min aina antuma, min aina antuma, tu antuma. Di sana ada orang Brebes yang bilang gitu. Jadi bikin tertawa orang Yaman. Min ain antuma? Anta. Antuma. Antuma, antuma. Itu enggak masuk di apa di bahasa Arab sehingga boleh kalian baca antuma. Enggak masuk apa? Al-Qur'an. Baik. Insyaallah daras yang lain. Kemudian perum sekarang kita ringkas saja. Du'afa. Jadi membentuk. Ini membentuk apa? Kalian ucapkan sepertiga. Du'afa. Demikian. Du'afa. Hah? Du'afa. Demikian. Seakan-akan kalian ucapkan du'afa'u. Itu kalian ucapkan begitu. Tapi ini cuma sepertiga saja. Du'afa'u. Demikian. Du'afa'u. Insyaallah nanti pembahasan berikutnya. Terapkan lagi. Ulimna mantiqat tayir. Demikian. فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ Baca. فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ Naikkan lisannya. Yang, yang. Yang. Ayo, khalafak. Khalaf, ayo. Anta. Tidak usah maju, tidak usah maju. Tidak usah yang. Sekali lagi. Andak. Halwak. Dibaca dengan tahki. Dibaca dengan tahki, jangan sampai faida. Jangan sampai dibaca faida. Di sana kira hamzah, dibaca faida. Waumid. Dibaca gitu. Fa'idha hamzah tahqiq hamzah fa'idha hum yanzurun yang fa'idha hum yanzurun innahu sami'un qarib innahu sami'un qarib di situ ada 7 macam di situ cara berhenti sama seperti tadi, kemudian romnya cuma yang tadi, ini boleh dibaca 2, 4, 6 sukun dan mahab, kemudian ismam 2, 4, 6 kemudian rom dengan dibaca 2 saja innahu sami'un qaribu amin innahu sami'un qaribu qaribu qaribu dengan asal kol-kolahnya qaribu qaribu qaribu nah kalau ismamnya qarib qarib nah, setelah kol-kolah kalian ucapkan ismam qarib ini kan qarib itu jadi setelah ismam setelah kol-kolah kalian ucapkan Al-Isman Qarib sekali lagi Qarib kemudian kalau setelahnya Laqaf Kasrah dibaca dengan Tafhim Nisbi walaupun di sana terjadi khilaf jadi perselisihan antara ulama Al-Qurra sebagian mengatakan mutlak tidak ada bedanya yang penting setelahnya huruf istilah harus dibaca dengan apa? Harus dibaca dengan tebal yang itu juga banyak riwayat yang demikian. Sebagian khusus pada qaf al-kasrah maka dibaca dengan tafhim nisbi atau dengan tipis seperti wa ma anta bitabi'in qiblatahum demikian. Bitabi'in qiblatahum Bitabi'in Kalau tebal, bitabi'in qiblatahum, itu tebal. Tapi ini kita baca dengan apa? Tafhim nisbi, atau dibaca dengan tipis. Bitabi'in qiblatahum, yang wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab, ya. Qafnya juga tipis itu. Qi, tidak boleh qi. Wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Tipis-tipis min qi. Wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Ya. Tidak usah dibaca tebal, miu, tapi ming, ming, lisannya turut, turun nempel di bawah. Wallahiruhu min qibalihi al-'adzab. Wallahiruhu min qibalihi al-'adzab. Qiblatihim allati kanu 'alayha, min tilka idzan qismatun dhiza. Mafhum? Sudah fahami? Jadi dibaca tipis kalau setelahnya huruf istifal. Dibaca tebal kalau setelahnya apa? Huruf istila kecuali qaf yang berharakat kasrah, dibaca dengan tafkhim nisbi. Atau dengan tipis. Baik. Nah, baca ini lembarannya. Wa 'ala kulli hal hadha mawdu' marjihu at-talaqqi. Yang terpenting pada pembahasan ini adalah marajiknya adalah talaqqi. Fa innaka la tastati an tafham kayfiyah nutq bi mujarrad al-ibarah, walakin idza nutiqa bil kalimah amamak fa innaka tastati an tuqallidaha. Fa mahma aradtu an u'abbir lakum an harf b bil lughah ajnabiyah, la astati an a'rif lakad an nutq haqqat at-ta'rif hatta antik amamak. Jadi walaupun beliau mengucapkan B, kemudian para mustami dengan apa membaca dengan lembaran ini tidak mungkin bisa diketahui kecuali dengan apa? Dengan talaqqi, berguru. Bagaimana pengucapan iqlab yang benar? Mim ba'd, ditutup bibirnya situ dengan B. Wa hakadha talaqqi al-Qur'an karim al-ulama al-kabirun al-kabir. Demikianlah bahwasanya talaqqi al-Qur'an itu ulama kabir dan kabir dari dulu sampai dengan sekarang, istilahnya secara turun menurun kabir dan kabir, dari turun menurun. Wala yaqil abadan ayakuna jami'al ulama fil alam al-islami, dan tidak mungkin masuk akal selama-lamanya bahwasanya seluruh ulama di seluruh pelosok dunia dari orang-orang Islam yang tikuna bisyai'in khata, dengan pengucapan apa? Dengan suatu kesalahan. Waqad ajma'u 'ala khata'ihi, kemudian sepakat untuk membaca dengan salah itu. Tidak mungkin pengucapan apa ini terjadi kesalahan. Karena riwayatnya ada talaqqi. Makanya dengan mengucapkan furjah dan buka bibir terjadi perselisihan di sana. Kemudian setelah diteliti dari zaman dahulu, kemudian kaset-kaset yang ada dari qari'-qari' al-mutaqaddimin tidak didapatkan dari mereka al-ikhfa syafawi dan iqlab dengan terbuka mulutnya. Adapun kalau ulama sekarang mungkin para qari dan qariah membaca atau tersebar dengan memakai furjah, itu mungkin terjadi. karena menyebarnya madhab ini, menyebarnya madhab ini. Fa innal Qur'an munazzahun an dzalika wala syak. Karena Qur'an itu terbersih dari semua itu dan tidak diragukan lagi. Wa man 'ada ila tasajil asy-syekh al-'azhim. Dan barang siapa yang kembali kepada rekaman asy-syekh al-'azhim Ali Mahmud atau Mahmud Hashim, kepada rekaman syekh yang mulia Ali Mahmud atau Mahmud Hashim atau syekh Abdul Fattah asy-Sya'i atau syekh Muhammad Rafi'at wa masyakala haula atau syekh Muhammad Rafi'at dan juga semisal mereka semuanya innalladzina la tazal tasajiluhum mahfuzah, kaset-kaset mereka itu masih terjaga, kaset-kaset mereka masih terjaga, jadi masih ada rekaman-rekaman dari ulama-ulama yang kibar seperti tadi. Fa innahu la yajiduhum yantiquna bihadzal ghunan illa kama nataqna nahnu al'an, bahwasanya tidak ditemukan mereka itu mengucapkan gunah-gunah seperti ini kecuali sebagaimana apa yang kami ucapkan sekarang ini. Ini diucapkan oleh Syekh Muhammad Karim Rajih. Wa qira'ah al-Qur'an Karim fi Suria. Qira'ah al-Qur'an Karim di Suria. Mana Suria situ? Suria mana? Al-Dimashq, Suria, negara Suria. Wa fil Azhar Mesir aw ghairiha min al bilad al arabiyyah min qibal al qurra al mutqin ala watirah wahidah wa ala harf wahid. Sudah, ini sudah cukup pembahasan semacam ini. Jadi kita kembali kepada ulama al mutaqaddimin, bahwasanya pengucapan alif fa asy-syafawi dan iqlab dengan menutup bibir, tetapi tidak terlalu berlebih-lebihan dalam penutupan itu. Cukup menempel. Karena kalau kalian tutup, tidak akan keluar di situ sifah al-ghunnah wala sifah al-ikhfa. Bisa dilanjutkan sekarang? Lanjutkan pembahasan berikutnya. Masuk berikutnya, ahkam mim sakinah. Izhar syafawi dalam ikhfa syafawi sini ahkam mim sukun terbagi menjadi tiga, izhar syafawi, idgham mutamatsilain boleh, idgham mimi boleh, disebut dua ini boleh, idgham mutamatsilain boleh dibaca apa, boleh dikatakan idgham mimi, kemudian ikhfa syafawi. Menamakan dinamakan syafawi karena apa, berkaitan dengan apa, dengan bibir, berkaitan dengan bibir situ. Kemudian idgham di sini idgham mutamatsilain atau idgham mimi, hurufnya cuma satu, mim. Mim. Kemudian ikhfa syafawi, hurufnya cuma satu, ba. Kemudian izhar syafawi, seluruh huruf hijaiyah kecuali apa? Kecuali mim dan ba. Jelas kan? Izhar syafawi, seluruh huruf hijaiyah kecuali apa? Mim dan ba. Idgham mutamatsilain atau idgham mimi, hurufnya mim saja. Kemudian ikhfa syafawi hurufnya ba saja. Nah. Kemudian ikhfa syafawi di sini hukumnya sama dengan iqlab. Caranya, cara pengucapannya sama dengan iqlab. Jadi ditutup bibirnya. Taqaddam ya. Taqaddam. Sah lah. Mudah kita bagi di sini. Ahkam al-mim sakinah dibagi menjadi tiga. Al-ikhfa syafawi hurufnya ba. Contohnya am bi zahir, am bi zahir. Ikhfa syafawi. Kemudian idgham walakum ma kasabtum. Walakum ma kasabtum. Kemudian paling sedikit di situ ikhfa syafafi dan idgham mutamatsilain atau idgham mimi itu sekitar dua harakat, itu paling sedikit. Walakum ma kasabtum, kemudian am bi zahir, am bi zahir. Coba kita terapkan sekarang halaman berapa situ? Kemarin yang pembacaan ikhlab kemarin, ikhlab kemarin. Judulnya Tarmihim Bihijarah. Halaman berapa? Hah? 78. Wazawwajnahum bihurin 'ain. Mian. Wazawwajnahum bihurin 'ain. Mana syahidnya situ? Hendak. Mana syahidnya? Min sukun bertemu dengan ba. Fama hum bimu'jizin. Mana syahidnya ini? Mana syahidnya? Mim bertemu dengan ba. Harus perhatian. Lasta 'alaihim bimusaytir. Mian? Lasta 'alaihim bimusaytir. Pakai sad. Walaupun di sana ada riwayah pakai sin. Tapi mentarik thayyibat an-nashr. Asyadibiyah jalan kita yang kita baca ini kita baca dengan sad. Lasta 'alaihim bimusaytir. Mian? Lasta 'alaihim bimusaytir. Wa ma anta 'alaihim bijabbar. Mian? وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Dan masuk berikutnya idgham. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. كَمْ مِنْ فِئَةٍ Siapa yang memberikan contoh? Siapa yang bisa memberikan contoh? Mimman? La, huna mim. Min man huna. Mim, sukun bertemu dengan mim. Siapa yang contoh coba? Hafal, masa tidak bisa? Tem. Amman yujibul muttar. Mian? Amman yujibul muttar. Amman. Mim sukun bertemu dengan mim. Taib. Wal idhar asyafabi ada alba wal mim nahmu la'allakum dattakun hum fiha khalidun. Kemudian yang harus diperhatikan biasanya terjadi kekeliruan kalau setelahnya al-waw dan fa. Jadi harus diperhatikan harus asyaddu izharan inda apa? Inda al-waw wal fa. Jadi harus lebih jelas kalau setelahnya huruf apa? Waw atau fa. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Bisa lihat ini? Berapa ini? Pada pembahasan hum itu. Halaman berapa itu? Pada lam kam itu. Halaman berapa? 62 lihat. Langsung bawa. Fauqahum qahirun. Mian? Fauqahum qahirun. Lakum dinukum waliyadin. طيب كيدهم شيئا كيدهم شيئا من شاهد من situ عند عمر أين شاهد كيدهم شيئا مسكون تمون عن الشين الشين طيب في قلوبهم مرض يعني bacaan apa di situ? Anda yang terkhalis. Hah? Dagham. Dagham mutamatsilain. Mim bertemu dengan mim. Fama lahum la yu'minun. Mian? Fama lahum la yu'minun. Ayan syahid fi indah ya khair. Baik, mim bertemu dengan lam. Apa di situ? Hah? Izhar mana? Izhar syafawi. Baik, ini permasalahan yang mudah ini. Baik, kita lanjutkan. Habis-habis waktunya. Nah, kita sudah nunggu buka. Nah. Ahkam al-idgham. Yang dibagi menjadi tiga, sebagian membagi menjadi empat. Al-mutamathilan, al-mutaqariban, al-ash, mutajanisan, kemudian al-mutaba'idan. Itu kalau yang membagi menjadi empat. Ada enggak situ? Mujud. Tep, al-mutamathilan, humal harfan, alladan, ittahada, makhraja wasifah. Yaitu dua huruf yang sama-sama atau apa makhraj dan sifatnya. Jadi, dua huruf yang sama makhraj dan sifat, jadi keluarnya sama, sifatnya juga sama. Lihat-lihat situ pada ikra' hati. Misalkan mim bertemu dengan mim, kemudian ba bertemu dengan ba, kemudian to bertemu dengan to, ada tidak situ? To bertemu dengan to, enggak ada. Taib, kemudian fa bertemu dengan fa. Sebenarnya ada. Nanti kalau bisa dikeluarkan nanti, keluarkan dari kalau kerati. Nanti keluarkan nanti pada itu nanti dikeluarkan. Mulai halaman sini nanti, di kalau kerati. Halaman, disuruh fotokopi nanti, fotokopi. 114, di situ enggak ada. Ya, ini mulai firkin ini sampai ini. Entah biasa ini. Jadi dikeluarkan nanti, kemudian dijadikan satu lembar aja. Jadi 5 halaman ini jadikan satu lembar. Di sana. Seperti dijadikan satu lembar, jadi biar fotokopinya murah. Ini ada praktek-prakteknya di sini. Saya berikan contoh sekarang. Itu ada contohnya di sini. Di sini ada maktub di situ. Jadi misalkan ba bertemu dengan ba. Saya berikan contoh ba dengan ba. Dan ilhab bi kitabik. Demikian. Ilhab bi kitabik. Tidak boleh kalian kol-kolahkan di situ pada ba, karena langsung masuk ke ba berikutnya. Masuk bak berikutnya ilhab di kitabik. Kemudian dal bertemu dengan dal waqad dakhalu. Demikian. Waqad dakhalu. Lam bertemu dengan lam waqullahum. Waqullahum. Bak bertemu dengan bak ibrib bi'asakal hajar. Demikian. Ibrib bi'asakal hajar. Contoh lain fa bertemu dengan fa wala tusrif fil qat. Demikian. Wala tusrif fil qat. Contoh lain. Siapa yang bisa berikan contoh yang lainnya? Hah? Man? Enggak ada. Jadi banyak contoh-contohnya situ. Kalau ada mushaf, ayat mushaf sahir. Andakum mushaf. Contoh-contoh ini kita, sudah saya tulis kumpulkan ini, saya dalam kumpulan. Baik. Al-An'am 21. Al-An'am 12, Al-An'am 12. Enggak ada Allah. Ini keliru, contohnya keliru 6. Contohnya keliru Al-An'am 51. Tapi seperti laisa lahum min duni. Ini bertemu yang min di situ. Masuk juga situ. Ini masuk laisa lahum min duni. Wa aqul lakum. Qala alam aqul lakum. Aqul lakum. Contohnya banyak di sekali di Al-Qur'an. Untuk melihat nanti pada contoh-contoh yang lainnya. Waktu sudah habis ya. Sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan besok. Ada pertanyaan? Ya, antara apa? Idhar dan idgham. Ini bukan istilahnya sekali lagi. Jadi atalaki. Atalaki itu yang menafsirkan. Dia menafsirkan teori. Jadi bukan teori yang menafsirkan atalaki. Jadi pertanyaannya kayak tadi. Jadi min qabr. Kemudian kalau gunnah anna idgham wa lakum idgham situ. Gunnah. Ya, antara keduanya, antara idhar dengan itu cuma teori, tapi prakteknya jadi sulit diungkapkan gitu. Ini bagaimana pengungkapan suatu talaki itu sendiri. Ini sudah masuk waktunya, lihat tuh. Jadi waktunya ini kalau sudah hitam itu mendatar sana itu, lihat pada terbitan matahari. Ini sudah masuk sebenarnya. Masuk waktu buka. Thank you.